Pasearlah manusia pada pencipta, hidup ini ada batasnya, I'm

Kasih itu setia. kasih lemah lembut, kasih murah hati, kasih tidaklah sombong, kasih tidak cemburu, kasih itu banyak sabar. sangatlah Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasihmu tak berkesudahan, kasihmu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan akan kasih-Mu Tuhan, ku rasakan kuasa-Mu Tuhan, ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran-Mu. Maha Kudus hadir di sini.